بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita melangsungkan membaca surat Al-Hujurat dan kita berada dalam tafsir ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa an yakunu khairan minhum. Kata beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. ثم قال ولا تلمزوا أنفسكم أي لا يعب بعضكم على بعض واللمز بالقول والهمز بالفعل وكلاهما منهي عنه حرام متوعد عليه بالنار. Firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan jangan kalian mencela diri-diri kalian, yaitu sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Menggunakan la talmizu lamzu dengan ucapan, mencela dengan ucapan. Keluar kalimat-kalimat celaan dari lisannya. Wal hamazu bil fi'il, mencela dengan hamaz, yaitu dengan perbuatan, isyarat dengan tulisan tangan, barakallahu fikum dan seterusnya. Wa kilahuma baik lamaz, mencela dengan lisan atau mencela dengan perbuatan, kedua-duanya dilarang dan hukumnya haram dan diancam dengan neraka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wailun likulli humazatil lumazah, lumaz, celaka bagi setiap humazah lumazah. Humazah celaan dengan ucapan, dengan perbuatan. Lumazah dengan ucapan. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, wasammal akhal muslima nafsan li akhihi li annal mu'minin yambagi ayyakuna hadha haluhum. Allah azza wa jalla menamakan saudaranya semuslim, wasammal akhal muslim nafsan li akhi, satu jiwa dengan saudaranya. Kenapa? Semesti seperti inilah orang-orang yang beriman itu harus berkondisi, menganggap saudaranya adalah dirinya, menganggap saudaranya adalah dirinya. Demikianlah seharusnya orang-orang yang beriman berperilaku. Kal jasadil wahid, bagikan satu tubuh, bagikan satu jasad. Wali annahu hidha hamaza ghairahu, karena dia apabila mencela orang lain, au jabalil ghair ayyahmizahu, maka ini akan menuntut, akan mengharuskan, berkonsekuensi orang lain akan mencela dirinya. Fayakunu huwal mutasabbibu bidzalik, sehingga dialah yang menjadi penyebab terjadinya cela mencela tersebut. Maka beliau menyebutkan bahwa orang yang beriman bagikan satu jasad. Barakallahu fikum. Sehingga kalau sebagian jasad mengeluh sakit, maka sekujur tubuh akan ikut menanggung rasa sakit tersebut. Demikianlah permisalan Nabi alaihissalatu wassalam, kondisi yang harus ada pada setiap mukmin. Jangan sampai kita menjadikan saudara kita itu sebagai saingan di dalam hidup. Barakallahu fikum. Atau menjadikannya sebagai lawan kita. Saingan, kemudian lawan. Yang harus kita berlomba-lomba dengannya dalam semua hal duniawi. Barakallahu fikum. Maka tentu sebagai seorang muslim dan mukmin, dia menganggap saudaranya itu adalah dirinya sendiri. Senangnya dia adalah senangnya dia. Senangnya barakallahu fikum dia. Tidak kemudian hasad melihat temannya senang, dia tidak suka melihat temannya itu senang barakallahu fikum. Ini tidak boleh terjadi. Ya, dia harus senang melihat temannya senang dan juga susah melihat temannya susah. Artinya tidak kemudian senang melihat temannya itu susah. Sikap yang lain yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, wala tanabazu bil alqab, ay la yu'iru ahadukum akhahu. Jangan memberikan julukan-julukan, yaitu mencela sesungguhnya saudaranya dengan julukan tersebut. Wa yulaqibuhu bilaqabin yakrahu ayyuqala fi. Dia memberikan julukan kepada saudaranya yang dia tidak suka kalau julukan itu diberikan padanya. Dia tidak suka. Barakallahu fikum. Wa hadha huwa tanabuz. Inilah dia yang dimaksud di dalam ayat wala tanabazu. Jangan Anda memberikan julukan-julukan yang jelek. Barakallahu fikum. Lah, kalau Anda memberikan julukan yang jelek kepada saudara, lalu saudara membalas memberikan julukan yang jelek kepada Anda, apa yang dirasakan olehmu itu pula sesungguhnya yang dirasakan oleh saudaramu. Berarti jangan kau lakukan. Jangan engkau kerjakan. Barakallahu fikum. Wa ammal alqabu ghairul madhmumati fala tadkhulu fi hadha. Adapun julukan-julukan, lakop-lakop yang tidak tercela, lakop-lakop yang tidak tercela, julukan-julukan yang baik dan bagus, tentu tidak masuk di dalam bab ini. Wala tanabazu bil alqab. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Ay, bi'sama tabaddaltum anil imani wal amali bisyara'ihi wa ma yaqtadhihi bil i'radi an awamirihi wa nawahi. Betapa jelek kalian mengganti, menukar keimanan beramal dengan syariat, wa ma yaqtadhihi, dan apa yang konsekuensi dari pengamalan syariat tersebut. Kan banyak. Kalian ganti, kalian tukar itu dengan nama-nama yang berbau al-i'rad an awamirihi wa nawahi. Berpaling, diganti nama-nama iman, nama amal soleh, nama yang baik-baik, ditukar, diganti dengan nama-nama yang mengandung perpalingan atau berpaling dari perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, yang itu adalah bismil fusuki wal isyan, dengan nama-nama kefasikan. Ya, wal isyan. Seperti misalkan barakallahu fikum, kita menyebut teman kita banji, ya, bencong. Na'udzubillah, ini termasuk barakallahu fikum, ya, gelar yang jelek dan tercela, yang tidak boleh diberikan kepada saudara kita yang taat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Alladhi huwa tanabuzu bil alqab. Ini masuk di dalam tanabuz, memberikan lakop-lakop yang jelek, julukan-julukan yang jelek kepada saudara kita. Wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Siapa saja yang tidak bertaubat kepada Allah dari perbuatan-perbuatan terhadap saudaranya yang menyakiti, yang menzalimi saudaranya, merekalah az-zalimun, orang-orang zalim. Wa hadza huwal wajib 'alal 'abdi. Ini yang wajib atas setiap hamba, yaitu ayyatuba ila Allah taala. Dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Abnai, jangan masuk ke tempat orang-orang iktikaf. Ya, keluar. Jangan mengganggu. Jangan di situ. Barakallahu fikum. Kata beliau, wajib atas setiap hamba agar bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa yakhruju min haqqi akhihi al-muslim. Dia harus atau wajib untuk keluar dari hak saudaranya semuslim. Harus dia berupaya bagaimanapun berat yang dia pikul dan akan rasakan dalam mencabut hak saudara di pundaknya, dia harus melakukannya. Kif bistihlalihi wal istighfar. Dengan cara mencari penghalalan dari saudaranya. Apapun bentuknya barakallahu fikum, mencari penghalalan dari saudaranya rahimani wa rahimakumullah, wal istighfar, meminta ampun kepada Allah azza wa jalla, memintakan ampun. Wal madah, wal madhi muqabalatan ala dhammihi. Dia harus memuji, menyanjung sebagai imbalan atas celaan-celaannya. Ini yang wajib dilakukan barakallahu fikum. Apabila berkaitan dengan hak saudara kita, satu orang saja, sedemikian besar hak saudara kita, bagaimana kalau dua orang? Bagaimana kalau tiga orang? Bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau 20 orang? Bagaimana kalau sekian jumlah orang-orang yang baik, yang kita rendahkan, yang kita lecehkan, yang kita barakallahu fikum, ya, cela dan cerca. Maka semakin besar dosa yang kita pikul dan hak-hak saudara kita yang kita bawa menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh karena itu termasuk dari apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang bangkrut bukan orang yang tidak punya duit dalam pandangan risalah, tidak punya barang, banyak hutang, tetapi mereka-mereka yang telah membawa menghadap Allah pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, barakallahu fikum sadaqah, semuanya ludes diambil oleh orang yang pernah bersinggungan dengannya di dunia, barakallahu fikum. Nasalullah salamatal afiyah. Wa man lam yatuf fa ulaika humudz zalimun. Fannasu qismani. Manusia itu ada dua, kata beliau. Zalimun li nafsihi, gairu taibin. Seseorang yang berbuat zalim terhadap dirinya dan dia tidak bertaubat, gairu taibin. Kedua, wa taibun wa ta'ibun muflihun wala thamma ghairahuma. Yang kedua adalah orang zalim terhadap dirinya dan dia bertaubat, ta'ib, muflih, maka dialah yang beruntung. Wala thamma ghairahuma, tidak ada selain keduanya. Maksudnya bahwa manusia kondisinya secara menyeluruh zalim li nafsihi. Baik zalimnya kelas berat atau kelas ringan atau di bawah. Barakallahu fikum. Namun pasti melakukan kezaliman. Nah, manusia yang berbuat zalim ini ada dua bentuknya. Tidak ada yang selainnya. Tidak ada selain keduanya. Saya ulangi kembali, pertama, zalim terhadap dirinya tidak bertaubat. Zalim terhadap dirinya namun dia bertaubat selalu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka disinilah letaknya apa yang beliau sebutkan di depan, di saat seseorang menganggap dirinya atau ujub terhadap dirinya, maka dia akan berat untuk mengakui kekurangan yang ada pada dirinya. Kalau seseorang merasa dirinya lebih baik dari saudaranya atau semua saudaranya, maka dia berat akan mengakui kekurangan yang ada pada dirinya. Padahal yang namanya manusia, seberapapun level ilmu dan juga ketakwaannya, akan tetap terjatuh pada perbuatan zalim terhadap dirinya. Loh, kok begitu? Iya. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, terbaik umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, ketika turun ayat yang mengatakan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Mereka bergegas kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Turunnya ayat ini merasa berat atas mereka. Kenapa? Karena mereka mengatakan, siapa dari kami ya Rasulullah yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya sendiri? Siapa? Kalau terbaik manusia, terbaik umatnya Nabi alaihi salatu wassalam mengakui hal itu, berarti di saat seseorang ujub terhadap dirinya, dia tidak akan mengakui kekurangan yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Maka disinilah bahaya dari dosa ujub, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat yang keberikutnya, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadzan inna ba'dadzanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarithtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Jangan kalian tajassus, mencari-cari kekurangan kesalahan saudaramu. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Sukakah setiap orang dari kalian untuk memakan daging saudaranya yang telah mati? Sukakah seseorang akan menyantap daging saudaranya yang sudah mati? Artinya mak saudaranya yang telah meninggal dunia. Tentu kalian akan tidak suka. Maka takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Maha Tawwab, penerima taubat dan Maha Penyayang. Kata beliau, barakallahu fikum, naha Allahu azza wa jalla an kathirin minal dhanni sayyi' bil mu'minin. Allahu azza wa jalla telah melarang kebanyakan dari prasangka, banyak berprasangka jelek terhadap kaum mukminin. Haitsu qala, dari sisi, inna ba'dadh-dhanni ithmun wa dhalika kadh-dhannil khali min al-haqiqati wal qarina. Kata beliau, seperti praduga yang kosong dari kenyataan, tidak ada bukti-bukti, ya, wa kawannisu, yaitu berprasangka buruk, alladhi yaqtarinu bihi kathirun minal aqwal wal af'al al muharramah. Kalau prasangka jelek itu pasti akan banyak diiringi dengan ucapan-ucapan jelek, perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Kenapa? Beliau menjelaskan, fa inna baqa'a dhanni su' bil qalbi la yaqtasiru sahibuhu ala mujarradi dhalik. Karena beradanya dalam hati praduga yang jelek, su'ul dhan, terus menancap di dalam hati, maka yang berpraduga ini, yang bersu'udzon ini, tidak akan terbatas pada perbuatan su'udzon itu sendiri. Tidak. Kenapa? Karena ini dosa. Setiap dosa apabila tidak segera dicabut, ditutup, dilenyapkan, akan melahirkan dosa yang baru. Kalau su'udzon bercokol di dalam hati, tidak akan terbatas pada su'udzon semata, tetapi akan ada ucapan-ucapan, perbuatan-perbuatan yang haram akan bisa lahir. Bal la yazalu bihi, terus menerus su'udzon itu berada padanya, hatta yakula ma la yambaghi wa yafa'ala ma la yambaghi. Karena adanya su'udzon itu, dia akan berucap tidak pantas dan akan berbuat yang tidak pantas juga. Kalau ada su'udzon pada diri kita sendiri, maka kita akan berucap sesuatu yang tidak patut, akan berbuat sesuatu yang tidak patut. Allahu Akbar. Dosa, barakallahu fikum. Betapa besar hak saudara kita di dalam hidup. Jangan dinodai sekecil apapun. Apalagi kalau mencari-cari. Akan disebutkan. Wa fi dhalika aydan isa'atu dhanni bil muslim. Wa bughdhuhu wa adawatuhu al ma'mur bi khilafiha minhu. Yang demikian itu seperti su'udzan kepada seorang muslim. Membencinya, memusuhinya, dari yang diperintahkan sebaliknya. Kita disuruh menyayangi, kita disuruh menjaga kewibawaannya, kehormatannya, malah kita langgar, kita hancurkan, barakallahu fikum. Maka akan lahir perkara-perkara baru di dalam hidup, ucapan yang tidak patut, perbuatan yang tidak pantas. Wala tajassasu ay la taftishu an auratil muslimin. Jangan kalian mencari-cari auratnya muslimin. Wala tattabi'uha. Ya, mencarinya dengan berbagai macam cara. Ya, mengajarkan ke muridnya, tolong antum cek itu orang bagaimana, ya, perilakunya, apa yang diperbuat, diutus, dikirim. Atau mungkin bagaimana dia berupaya untuk menyadap orang tersebut lewat media sosial. Ya, direkam, pokoknya ditanya hal-hal yang akan menjebak menurut dia. Barakallahu fikum, tajassus. Jangan kau lakukan. Jangan kau perbuat. Ini sikap kurang ajar dalam pandangan agama. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla akan membalas. Bagaimanapun aib-aib engkau yang kau rapi sembunyikan, Allah pasti akan membongkarnya. Ini hukuman di dunia. Allah akan membongkar aurat anda sendiri. Kalau engkau membongkar aurat saudara engkau, Allah akan membongkar aurat engkau. Satu, hukuman di dunia. Belum lagi terkait hukuman dengan saudaranya, barakallahu fikum. Besar persoalannya, bukan kecil. Wada'ul muslima ala halih. Biarkan orang muslim itu pada kondisinya. Wasta'malu taghafula an dhillatihi. Hendaklah anda istakmalu taghaful. Menggunakan sikap taghaful. Taghaful itu, ya pura-pura tidak tahu. Ini taghaful. Ya. Pura-pura taghaful tidak tahu tentang dhillatihi, ketergelinciran saudaramu. Allati idza fatashta. Kalau anda mencari-carinya, pertama ya pasti anda akan ketemu. Ya. Bergembira. Kalau anda senang dan suka mencari kekurangan saudara, anda pasti akan bertemu. Anda akan ada bahan. Anda akan punya catatan, barakallahu fikum. Tidak hanya itu saja, kata beliau, zahara minha ma la yambaghi. Akan bisa tambah lagi nampak apa yang tidak patut lagi engkau untuk ketahui. Ya Allah, betapa tinggi aturan syariat ini terhadap saudara kita. Taghaful. Ya, terhadap zillat. Kekurangan-kekurangan saudara kita. Jangan sampai kita jadikan catatan di dalam hidup. Ya, suatu saat dibongkar. Suatu ketika butuh, diancam. Hah? Anda jangan macam-macam. Anda punya catatan merah. Diam orang. Ketika dia salah mau ditegur. Hah? Anda jangan macam-macam. Anda punya catatan merah. Diam orang, tidak bisa menasihatinya. Terus demikian dilakukan. Dikumpul. Dikumpul. Dikumpul. Dan dikumpul. Dia, barakallahu fikum, tidak merasa kalau dia itu membawa kekurangan yang lebih fatal. Tidak menyangka. Bukankah seseorang itu bisa kuat, baik, bagus dunia dan agamanya, karena ada teman-temannya yang baik dan bagus di dalam hidup. Ketika teman-teman ini ditendang, ketika teman-teman ini dibuang, lalu kemudian dihabisi semuanya, barakallahu fikum, dia menganggap bahwa dia akan lebih baik dari kondisi sebelumnya. Jawabannya, abadan, sama sekali tidak, barakallahu fikum. Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk membawa risalah menuju Fir'aun. Pertama kali yang diminta, teman yang akan menyertai dia di dalam, barakallahu fikum, amanat besar ini. Kami, kata Allah Azza wa Jalla, akan kuatkan adudak bi akhi. Kami akan kuatkan engkau dengan saudaramu, kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi barakallahu fikum, bahwa ini adalah catatan yang sangat penting. Siapa saja yang punya kebiasaan mencari-cari kesalahan orang lain, merekam, mencatat, barakallahu fikum, satu, bergembira. Anda pasti ketemu. Ya. Kedua, anda akan menemukan sesuatu yang lebih besar dari hal itu yang tidak patut dan tidak pantas. Barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan tajassus. Jangan dilakukan. Jangan diperbuat, barakallahu fikum. Dan jangan dididik anak murid kita untuk melakukan hal itu. Jangan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dah wal ghibatu kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzikruka akhaka bima yakrahu walau kana fihi. Jangan kalian menggibahi sebagian yang lain. Ghibah seperti yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Engkau menceritakan saudaramu apa yang dia tidak sukai, walau kana fihi, walaupun hal itu ada pada saudara engkau. Jangan engkau lakukan. Thumma dzakara mathalan munaffiran 'anil ghibah faqala. Lalu kemudian Allah menyebutkan perumpamaan yang menjadikan lari dari perbuatan ghibah. Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarithumuh. Apakah setiap dari kalian senang, suka menyantap daging saudaranya yang sudah meninggal dunia? Mesti kalian tidak suka. Syabbaha akla lahmihi maitan. Allah menyerupakan ghibah itu dengan menyantap daging saudaranya dalam kondisi saudaranya meninggal dunia. Al-makruh lin-nufus ghayatal karahah. Yaitu perbuatan yang tidak disukai oleh jiwa dengan ketidaksukaan yang puncak paling tinggi. Bightiyabihi dengan menggibahinya. Fakama annakum takrahuna akla lahmihi khususan idza kana mayyitan faqidar ruhi fakadzalika faltaqrahu ghibatahu wa akla lahmihi hayyan. Sebagaimana kalian tidak suka menyantap daging saudara engkau, terlebih khusus di saat dia mati, ruh sudah tidak ada, demikian juga kalian harus benci untuk menggibahi saudara engkau dan menyantap daging saudara engkau dalam kondisi hidup. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Wattawwab alladhi ya'dzanu bi taubati 'abdihi fayuwaffiquhu laha. Kita diberitahukan sebagai penutup, At-Tawwab adalah dialah zat yang merestui taubat hambanya. Dia yang merestuinya dan memberikan taufik untuk bertaubat. Thumma yatubu alaihi. Kemudian Allah Azza wa Jalla menerima taubatnya. Biqabuli taubatihi. Dengan menerimanya. Rahimun bi'ibadihi. Ya, dia Allah yang merestui hamba untuk bertaubat. Harus ada izin. Taufik dari Allah Azza wa Jalla. Setelah itu semua, dialah yang akan menerima taubat hambanya. Ingat, taubat tidak bisa dipaksa. Benar-benar itu adalah taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana seseorang berada dalam kebaikan karena taufik dari Allah, orang kembali kepada kebaikan setelah melakukan kesalahan, itu juga taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita menemukan sulitnya seseorang yang sudah berilmu bertaubat, ini jawabannya. Karena taubat itu adalah taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah akan memberikannya, meletakkannya kepada siapa yang dia kehendaki dan tidak memberikannya atas siapa yang Allah tidak maukan. Rahimun bi'ibadihi haitsu da'ahum ila ma yanfa'uhum. Allah Maha penyayang terhadap hambanya. Dari sisi penyayangnya Allah, Allah memanggil mereka kepada hal yang bermanfaat buat mereka. Wa qabila minhumut taubata, dan Allah menerima taubat dari mereka. Wa fi hadhil ayati dalilun ala tahdhiri syadid minal ghibah wa annaha minal kaba'ir. Li'anna Allah syabbaha bi akli lahmil mayyiti wa dzalika minal kaba'ir. Terakhir beliau mengatakan, di dalam ayat ini terdapat dalil atas peringatan yang keras dari perbuatan ghibah, bahwa perbuatan ghibah itu termasuk dari dosa besar, karena Allah Azza wa Jalla menyerupakan perbuatan ghibah itu dengan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Itu adalah dosa besar. Wadzalika minal kabair. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.